Drill me, medium rare grill, rasta testy, but no wiggle feel. Drill me, medium rare grill, rasta testy, but no wiggle feel. Buwa letup pan, maletup di lubunan. Genjatan senjata kes guna ubukan. Naik atas ada bekas itu. Jumpa ayah pinggan amin karus. Create some game for the raid. Ain't got time for the kids. Spread more love, not a hit. Fight on art, not a fix. Think you're flex, but a snitch. Don't even care, you're rich. Put some people in risk. Now you brag, not a fix. Don't red, it's real. You're mad, we wiggle. Pop out, big deal. Back up, unstoppable. Red as life, we gamble. Blizzard and an eagle. Nitty gang, we untouchable. Forward scene, we assemble. Home run, lu lari lagi. Tumpang lalu. Ni jalan baru, kepala tunduk. Yang mana angguk, media mabuk. Ego meresuk, romance pun boleh jatuh. Yang dulu rasa jago, putar belen masih patuh. Putar kembali lawan nangku. Melagak naga tapi masih mentah. Dahaga lurah daratannya lupa. Otak rosak, mental koyak. Terlebih bongkar dah salah curah. Satu saat aku on. Gempur dalam kumpulan. Rancangan ku papilon. Gerak ada kawalan. Titi yang tahu je tahu. Rough rough on the way up. Kumpul semua sadadu. Satu-satu ku file dalam folio. Kami lihat cara Johnny Torrio. Bual kosong banyak beragara kiau. Target tulis nama atas memo. Setiasa sedar ada turun naik. Politik dunia pun boleh terbalik. Banyak tercemar, terlalu banyak klik. Gangbang cuma dalam lagu real life tari alistik. Appreciate those who give it a dose. Appreciate game who give it a mouse. We do it for reason. We do it for cast. Split to the team, to the family we toss. Sentiasa rendah diri walau value puncaknya tinggi. Sentiasa rendah diri di tengah laut populariti. Big T to the scene, surprise macam tu Spade. DT to the scene, surprise gerak dalam rain. Buah letupan meletup di lubenan. Genjatan senjata kes guna ubekan. Naik atas ada bekas itu. Jumpa ayah pinggan amin taras tu. Buah letupan meletup di lubenan. Genjatan senjata kes guna ubekan. Naik atas ada bekas itu. Jumpa ayah pinggan amin taras tu. Sekarang lu jadi tenggo. Kaki belit macam metro. Gerakan macam rainbow. Pangkah lu aku bingo. Salo. KO.